Mitra bisnis, salah satu fenomena yang mencuat terkait dengan daya dukung Kota Jakarta sebagai ibu kota negara adalah munculnya kekhawatiran Jakarta bakal ambles serta semakin padatnya kantong-kantong hunian warga miskin di pusat kota yang berdampak pada makin meningkatnya masalah-masalah sosial di Kota Jakarta. Seperti apa pandangan Hermawan Sulistyo atas masalah ini? Segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, saat ini muncul pula kekhawatiran Jakarta bakal ambles dan makin padatnya kantong-kantong hunian. Apa pendapat Bapak? Ya, itu yang disebut dengan daya dukung lingkungannya. Alam perkotaan ini kan punya kapasitas maksimal untuk mendukung penduduk-penduduk yang ada di atasnya gitu ya. Nah, ya, setahu saya, pengalaman saya ke kota-kota metropolitan di seluruh dunia ini, Indonesia itu paling parah mungkin ini sekelas dengan Bombay gitu ya, atau dengan mitranya yang sejajar saja seperti dulu 20-30 tahun yang lalu itu masih relatif sama Bangkok dan Manila. Kalau kita ke sana sekarang kan sudah relatif tertata, masih memenuhi daya dukung meskipun penuh sesak juga gitu. Lantas menurut Bapak mengapa masalah-masalah di Jakarta seperti tidak kunjung selesai, Pak? Alasan pemerintah kan selalu klasik bahwa tidak ada dana, ya kan? Nah, kalau menurut saya bukan dana, itu political will. Kenapa? Zaman Bang Ali nggak ada dana, berani dia bilang dia buka judi. Nah, habis itu dia nantang, saya Muslim, saya haji, saya buka judi untuk bangun jalan. Kalau merasa judi salah, dia kan masuk ke situ. Saya nggak pernah masuk, kan beliau bilang begitu. Nah, ini sikap keberanian kemudian political will lah secara umum ya. Tapi Pak Her, jika konsep pencarian sumber dana pembangunan seperti yang dilakukan Bang Ali Sadikin, tentunya akan mendapat tantangan keras dari banyak pihak ya Pak? Ya, itu salah satu cara ya. Kalau nggak mau bikin kasino di sini, bikinlah di Pulau Seribu. Ya, kalau alasannya, itu kan dilarang agama, ya jangan masuk lah kalau yang Muslim. Saya kasih bandingan misalnya, perbandingan di Malaysia. Itu negaranya jelas-jelas fasafahnya Islam, dasarnya itu Islam gitu. Toh di sana judi dilegalisir, di Genting Highland itu menjadi satu kota pariwisata sendiri gitu. Nah, memang ada aturan bahwa orang Malaysia Muslim itu tidak boleh masuk, tapi yang non-Muslim boleh masuk kan. Atau orang asing Muslim, ya nggak apa-apa masuk gitu. Nah, artinya apa? Di sana juga ribut nggak ini kok, kita yang dasarnya sekuler tidak, teologi juga tidak, malah tidak mau memberikan mengeksplorasi sumber-sumber dana yang seperti itu, akibatnya apa? Para penjudi Indonesia bukan nggak mau berjudi gitu, mereka kan punya duit, pergilah ke Malaysia, ke Macau, ke Hong Kong, sekarang malah tambah lagi ke Singapura, berapa miliar mungkin triliun itu habis. Duit dibawa lari keluar itu hanya karena judi saja gitu. Itu di Singapura sekarang kan sudah mulai beroperasi satu di Sentosa Island, itu kan jadi kompleks besar sekali kemudian gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.